بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، صحابة هان dimanapun أنتم berada، حياكم الله وإياكم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضلين ولا مضلين، كما نسأل الله أن يجمعني وإياكم يعني مع سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامته وفي جنته، فالله ولي ذلك ومولاه. Sahabatan dimanapun antum berada، pada kali ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang bernama Tajridut Tauhidil Mufid yang dikarang oleh Imam Al-Allama Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi rahimahullah، yang wafat pada tahun 845 Hijriah rahimahullah ta'ala، sebagaimana ditahqiq, dikomentari, ditakdim dan dita'liq oleh Asy-Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah ini ada beberapa ada hal yang penting yang telah kita simpulkan، di mana ikhwatal iman bahwa mafraq at-turuq al-muhaq yang disebut dengan bahasa Arabnya huwal mihaqqu، yakni pembeda، yakni garis finis pembatas antara seorang mukmin dengan seorang yang musyrik، adalah berada pada permasalahan tauhidul ilahiyah، yaitu mengesakan Allah di dalam uluhiyah penghambaan dan segala bentuk ubudiyah ibadah kepada Allah، cinta، mengharap، tawakal، bernazar، salat، rukuk، sujud، berdoa، beristighatsah dan seluruh bentuk ibadah، maka itu adalah diberikan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang disebut dengan maudi'ul ibtila atau dengan al-mihaqqu wa mafraq at-turuq. Mafraq at-turuq adalah persimpangan jalan، pembeda، al-mihaq yang dan juga ibtila yang di situ diuji seorang manusia apakah dia muwahhid، seorang ahli tauhid atau seorang kafir musyrik، fala haula la quwata illa billah. Maka itu adalah sebuah yakni tauhid yang harus kita pahami، bahwa orang yang mengatakan biarpun dia adalah mengakui Allah Rabbul Alamin، Allah pencipta، Allah pemberi rezeki، Allah yang menciptakan dirinya، Allah yang mengatur، namun ia mensyirikkan Allah di dalam cinta، di dalam harapan، di dalam menggantungkan diri، di dalam segala bentuk ibadah، maka dia lagi belum dikatakan muwahhid، belum dikatakan seorang muslim dan mukmin، dia masih dikatakan musyrik. Maka oleh karena itulah nama Allah yang a'zam adalah Allah، yang berasal kata daripada al-ilah. Maka tidak boleh ada orang sama sekali menamai dirinya dengan Allah، kecuali ditambah sebelumnya abdun، hamba، pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tasamma bihadzal ism، barang siapa yang menamakan dirinya dengan nama-nama Allah، maka qasamahu Allah، maka Allah akan yakni membuat perhitungan kepadanya، Allah akan mengazab dan membinasakannya، sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab menamai dirinya dengan salah satu nama Allah yang Maha Rahman، maka Allah membinasakan dia, yakni apa namanya, dengan azab yang sangat hina, dibunuh, dan dia adalah terbunuh, terhina di tangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, itu kesimpulan yang diantara lain yang harus kita, masih harus kita ingatkan kembali. Hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain, biarpun disebutkan para ulama tentang bahwa hadis ini adalah adanya dhaif, namun maknanya sahih. Di mana ketika datang bapaknya Imran, yaitu bernama Husain, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Husain, "Ya Husain, kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa sesembahan kamu? Kata Husain, dia masih musyrik waktu itu, adalah, yakni, kata dia, "Saya mempunyai ilah, a'budu sittat aliha." Saya mempunyai 6 sesembahan. Sittah, yakni, apa namanya, sab'ah. Saya mempunyai 7 sesembahan. Sittah fil ardi, 6 di bumi, wa wahidun fis sama, dan 1 di langit. Ini orang musyrik saja tahu kalau ada 1 di langit, ada Tuhan, ada ilah. Itulah jawabnya kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, "Famanil ladzi faman li raghbatika wa rahbatika?" Tapi di antara Tuhan yang 7, siapakah tempatmu untuk menggantungkan diri, mengharapkan dan ketakutan kamu kepada Tuhan yang mana? Husain mengatakan, "Alladzi fis sama." Kalau yang itu adalah yang di langit saja. Lalu kata Nabi sallam, faqala Nabi sallam kepadanya, "U'budillah alladzi fis sama." Wahai Husain, sembahlah Allah yang di langit saja, adapun yang di bumi tidak. Karena itulah tempatmu takut dan mengharap, menggantungkan harapanmu semuanya adalah kepada yang di langit, maka sembahlah dia saja. Maka Husain pun, bapaknya Imran, dia mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Maka itulah orang Arab yang badui, belum paham apa-apa, ketika fitrahnya itu dikasih pengertian dan seterusnya, fitrahnya mengakui, maka dia pun bersyahadat. Maka begitulah ikhwatal iman rahimakumullah, banyak manusia pada hari ini tidak mau berpikir. Sudah dia tahu di tangan Allah semuanya, namun masih tetap mencari harapan kepada yang lain, mencari, wallahul musta'an, alangkah binasanya mereka, alangkah celakanya mereka. Capek-capek yang akhirnya nar talawwa, fala hawla wala quwata illa billah. Lalu kita lanjutkan kajian kita, itu sekadar mengingatkan pelajaran yang lalu, bahwa manusia, yakni secara umum, adalah mereka beriman kepada tauhid rububiyah, Allah pencipta, Allah rabbul alamin, Allah maha esa, gitu saja. Namun ternyata di dalam penyembelihan dan sebagai segala bentuk ibadah kepada Allah saja, inilah yang menjadi permasalahan, yang justru di situ bedanya antara seorang muslim dengan yang lain, seorang yang bertauhid dengan yang musyrik, itu dah bedanya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, wa aslu asyirk, wa asluhu asyirku fi mahabbatillah, bahwa yang harus kita pahami, keselamatan di tangan Allah, kebahagiaan milik Allah, dan Allah tidak akan kasih itu, memberikan hal itu, kecuali dengan beribadah kepada Allah. Maka Allah membinasakan umat-umat sebelum Islam, hal itu tidak lain karena disebabkan syirik mereka kepada Allah, penyembahan mereka kepada selain Allah, ataupun pengikutan mereka kepada selain Nabi mereka yang diutus Allah kepada mereka. Itulah benteng pertahanan daripada azab Allah, dengan mentauhidkan, berubudiyah kepada Allah, dan mengikuti Rasulnya yang menerangkan tauhid itu kepada kita. Yang dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, diketahui siapa yang berhak diibadahi, dan ucapan kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dengan itu, yakni kita mengetahui cara berubudiyah kepada Allah yang disembah itu. Dan ingatlah ya ikhwatal iman, Berkata Imam Al-Maqrizi rahimahullah, wa asluhu asyirku fi mahabbatillah. Asal daripada yakni syirik manusia yang mensyirikkan, mereka mensyirikkan Allah SWT dengan yang lain adalah di dalam permasalahan mahabbah, cinta ini. Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, yuhibbunahum ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang mengangkat selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan baginya, bagi Allah SWT. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, ashaddu hubban lillah, mereka lebih mencintai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khabar, mengkhabarkan kepada kita bahwa siapa saja di antara makhluk yang mencintai bersama Allah, yakni mencintai yang lain bersama Allah sebagaimana dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, maka sesungguhnya dia telah menjadikannya, mengangkatnya sebagai nid dan minduni, tandingan bagi Allah SWT, syarik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling sahih dari dua tafsir dari para ulama kita tentang ayat yang mulia di atas, bahwa mereka orang kafir, yuhibbunahum kama yuhibbunallah, mereka mencintai Allah, tapi mencintai mereka juga, orang kafir itu di zaman Rasulullah, mencintai selain Allah juga sebagaimana mereka mencintainya kepada Allah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka, cinta kepada bintang-bintang yang mereka sembah, cinta dan membela Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana juga mereka membela dan mencintai Allah SWT. Hadha huwa yakni al-adlul al-madhkur fi qawlihi ta'ala. Inilah yakni perpalingan yang dimaksud dalam firman Allah, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu mereka berpaling dari Rabb mereka. Yang dimaksud dengan berpaling dari Rabb mereka adalah mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka itu cinta kepada Allah, namun mereka berpaling untuk mencintai Allah semata, kecuali dengan mencintai selain Allah juga. Jadi makna daripada ayat ini, dari yang lebih sahih dari dua tafsir yang ada, disebutkan oleh Imam Al-Maqrizi, annahum ya'diluna bihi ghairahu fil ibadah, bahwa mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala di dalam yakni beribadah. Fayusawwuna bainahu wa baina ghairihi fil hubbi wal ibadah, maka mereka menyerupakan antara Allah dengan selain Allah di dalam cinta dan dalam ibadah. Ketika kita mengatakan kepada mereka, kenapa kalian memberikan sesajen pada satu Muharram, kepada Ngiraro Kidul, kepada kuburan-kuburan, kenapa kalian menyembelih, kenapa kalian bernazar, maka jawaban mereka banyak. Mereka adalah cinta atas nama cinta kepada orang soleh. Mereka banyak ibadah. Mereka orang soleh. Kita akan banyak dosa. Maka mereka mencintai, menjadikan perantara orang-orang soleh tersebut. Maka ini termasuk, inilah pembeda al-mihaqqu antara seorang yang muwahhid, ahli tauhid, yang melaksanakan tauhid, dengan orang musyrik. Adapun orang musyrik, tidak mungkin satu ibadah pun mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pula lah syiar orang-orang musyrik di neraka nanti kepada sonam-sonam dan sesembahan-sesembahan mereka. Ketika orang-orang musyrikin nanti di yaumul qiyamah Allah lemparkan ke dalam api neraka dan bersama berhala-berhala mereka, maka orang musyrikin, ahlun nar, motto mereka nanti mengucapkan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ketika kami memalingkan kepada kalian sebagian ibadah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, padahal sudah dimaklumi bahwa penyerupaan selain Allah dengan Allah ini, lam takun bainahum wa bainallahi fi kaunihi rabbahum wa khaliqahum. Tidaklah, yakni mereka menyerupakan antara Tuhan-Tuhan selain Allah itu dengan Allah di dalam, yakni masalah penciptaan, di mana mereka tahu bahwa yang mencipta Allah saja, yang mengatur hanya Allah saja. Karena mereka itu adalah dahulu, sebagaimana Allah khabarkan tentang mereka, menetapkan bahwa Allah sajalah Rabb mereka dan pencipta mereka. Allah lah yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Dan bahwa bumi dan yang seisinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati sabak. Yakni yang merajai, yang memiliki langit, yang tujuh lapis langit. Dan Rabbul Arshil Azim. Dan pemilik daripada Al-Arshul Azim. Arsh yang agung. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi biyadi malakutu kulli syai. Hanya di tangan Allah sajalah kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujar alaih. Dan Allah lah melindungi dan tidak ada yang mampu melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita masih tetap Al-Imam Al-Maqrizi menggambarkan tentang penekanan tentang tauhid uluhiyah di dalam cinta, di dalam mengharap, di dalam semuanya adalah untuk Allah SWT. Tidak cukup kita mengatakan Allah pencipta, Allah maha mampu, Allah maha ini. Kadang kita dapatkan sebagian VCD tentang agama keagamaan, dia selalu hanya ingin menunjukkan bahwa Allah, bahwa semua ini ada pencipta. Kalau kita mengakui semua ada pencipta, semuanya ini adalah ada yang menciptakan, dialah Allah, belum membuat orang bertauhid, belum dikatakan seorang itu ilm orang beriman. Maka orang-orang musyrikin zaman dahulu pun tidak pernah mengatakan selain Allah, yakni berhala-berhala mereka itu menciptakan, mengatur alam, tidak. Tapi yang dimaksud dalam ayat mereka menyamakan antara sesembahan mereka dengan Allah adalah di dalam hal fil mahabbati wal ibadah. Di dalam masalah cinta dan masalah ibadah. Sujudnya, rukuknya, menghambakannya diri, menghambakan diri, rukuk, sujud, menyembelih, bernazar, bersedekah, maka itu semua adalah untuk Allah SWT. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, dan dia takut kepada selain Allah, mengharapkannya, menghinakan diri kepada selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah, menakutinya dan mengharapkannya, hadza huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, inilah dia hakikat syirik yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tahu Allah pencipta dia, kalaupun dia tahu Allah menurunkan hujan, kalaupun dia tahu di tangan Allah hari kiamat, belum dikatakan muslim. Belum dia dikatakan ahli tauhid, dia masih dikatakan di atas syirik, bukan Islam. Sampai dia memberikan segala bentuk ibadah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang lebih mengutamakan selain Allah, lebih cinta kepada selain Allah, lebih takut kepada selain Allah, maka, dan dia bagaimana pula dengan orang yang lebih mencari ridho selain Allah daripada ridho Allah. Kadang kita lihat pada hari ini banyaknya statement-statement akidah-akidah. Kalau sudah sah menurut agama Allah, kalau seandainya itu sudah dikatakan Allah halal, kalau itu sudah dikatakan Allah boleh, kalau itu sesuatu sudah dikatakan Allah itu adalah yakni sesuatu yang baik, tapi masih banyak kadang-kadang manusia mengkotak-katik. Ini ada kaitannya dengan tauhid. Sudah jelas-jelas dikatakan Allah halal, dia bilang perlu dibahas lagi. Maka mereka menyembah sesembahan mereka, hawa nafsu mereka. Dia berupa undang-undang lah, dia berupa macam-macam. Maka tidak ada la yani inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Yang menetapkan halal, haram, boleh, tidak boleh, ini baik, ini tidak baik adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, apa bedanya ikhwatal iman, kambing yang kita beli dengan kambing yang kita curi, apa bedanya? Kalau yang kita beli Allah halalkan. Kalau yang kita curi Allah tidak halalkan. Kalau tidak, kambingnya sama-sama enak dagingnya. Bahkan bisa jadi kambing yang dicuri itu lebih besar kambingnya, lebih banyak dagingnya. Tapi satunya dihalalkan Allah, satunya haram. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia tahu ini yang halal milik Allah SWT. Begitulah di dalam segala hal. Kalau mereka yang mencintai Allah, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, sudah dikatakan musyrik dan halal darahnya, Dia belum dikatakan wahid, belum dikatakan muslim. Lalu bagaimana mereka yang lebih mengutamakan selain Allah? Apalagi hendak dikatakan kepada mereka? فَإِذَا كَانَ الْمُسَوِّي بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ غَيْرِ فِي ذَلِكَ مُشْرِكًا فَمَا الظَّنُّ بِهَذَا. Kalau orang yang menyerupakan selain Allah dengan Allah saja, dengan selain menyerupakan Allah dengan selain Allah, dikatakan musyrik, lalu apalah yang kita bilang kiranya dengan orang yang lebih mengutamakan selain Allah di dalam cinta, di dalam mengharap, di dalam yang lain. Maka kita lihat mereka yang mentauhidkan kepada Allah, mengharapkan Allah, cinta kepada Allah, maka begitu mereka bisa sudusang yang mengencingi muka dan mata daripada sesembahan dia itu. Lalu dia mengatakan, tabban li alihatin, celaka dan binasalah sesembahan yang hanya mengusir, yakni musang mengencingi dia saja tak mampu. Maka itulah ikhwatal iman. Inilah fitrah. Inilah hakikah yang harus kita pahami. Wa ma fatara alaihi ibadahu wa rakkabahu fihim min al-quwa syahidun bi anna Allah alladhi la ilaha illahu. Dan apa yang Allah fitrahkan, yakni pada hambanya, dan apa yang Allah susunkan, yakni buatkan pada mereka, yang berupa al-quwa, kekuatan manusia, para hamba, itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada sesembahan kecuali dia. Bahwa sesembahan selain Allah adalah batil. Dan bahwa dialah Allah SWT adalah haqqul mubin. Taqaddasa wa ta'ala, dialah Allah SWT. Seorang penyair mengatakan, bernama Abi Nuwas, sebagaimana hal ini dinukil oleh Abi Al-Khalqan dalam kitab Wifayatih, wa ajaban kaifa ya'sil ilaha, alangkah anehnya bagaimana dia ini Bani Adam itu bermaksiat kepada Allah. Am kaifa yajhadu al-jahidu, ataupun juga alangkah anehnya orang yang mengingkari tentang keesaan Allah SWT dalam ibadahnya. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu, padahal terdapat pada Allah itu, bagi Allah, di tiap-tiap gerakan dan di tiap-tiap diam adalah semuanya menunjukkan saksi tentang keesaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, dan pada tiap-tiap sesuatu ada tanda, tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan Allah itu adalah Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka disitulah kalau kita melihat seekor ular, maka kita mengatakan, wahai ular, siapakah yang membuatmu tetap hidup di mana di mulutmu penuh dengan racun-racun? Kalau seandainya manusia itu racun di mulutnya hanya satu jam saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia melihat ular, wahai ular, di mulutmu banyak racun-racun, namun engkau tidak mati. Maka itu semua menunjukkan siapa yang menciptakanmu, wahai ular. Maka ular mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa Taala yang mengatur, dialah Allah yang menciptakanku. Ketika seseorang melihat, yakni jantungnya berdetik tanpa ada perintah dan kesengajaan darinya, yakni mereka itu, kata mereka yang menciptakan dan kekuatan gaib yang ada di alam ini adalah muncul dari al-aqlil fa'al, yakni akal yang betul-betul hebat. Maksud mereka adalah sesuatu ada di luar, ada sesuatu yang namanya adalah aqlil fa'al, yang mereka sebut dengan kuwa fa'alah, kekuatan gaib selain Allah SWT. Maka itulah, yakni ini pun sering kita dengarkan di TV atau di radio kadang, atau di tulisan-tulisan, bahwa mengatakan ada Tuhan, yakni ada pengatur alam ini. Kalau ada terjadi gempa, mereka bilang itu adalah yakni al-aqlul fa'al, yakni kekuatan gaib yang ada, yakni yang mengatur di alam raya ini. Maka inilah mereka telah mensyirikkan Allah SWT. Mereka lebih buruk daripada orang-orang Nasara, orang-orang Yahud. Karena orang-orang Yahudi, mereka menyembah Allah, mereka tahu Allah pencipta mereka, namun mereka juga mencintai selain Allah. Adapun orang-orang falsafah, filsafat, mereka itu betul-betul menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka itu betul-betul paling dungu, mereka itu adalah kekafiran paling dungu adalah orang-orang filsafat. Maka orang yang belajar, tidak ada seorang pun yang belajar filsafat kecuali dia binasa dan dia dari ini. Dia diriwayatkan daripada a'immatus salaf, lupa saya entah Imam Syafi'i atau Imam yang lain, mengatakan, di mana man ta'allama al-falsafata fi sabah tazandaqa fil masa', barang siapa yang mempelajari ilmu filsafat di pagi hari, maka dikhawatirkan dia akan menjadi orang yakni zindiq, orang munafik di sore harinya. Maka kita lihat mereka tidak merasakan kurang dibuat keraguan tentang Allah, bahkan yakni keraguan tentang Al-Qur'an, keraguan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keraguan tentang adanya Muhammad atau tidak, adanya kah nabi atau tidak. Bahkan yang paling ngeri adalah mereka meragukan tentang tidak meyakini adanya Allah SWT. Inilah yang paling buruk daripada kemusyrikan dan kekafiran. Fallah fala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terjadi di antara syirik kedua, yaitu syirik tentang rububiyah Allah SWT, yaitu adalah al-qadariyah, di mana mereka ada hadis yang sebagian para ulama menhasankan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in telah terdapat di dalam ayat dua ayat ini, tajridut tauhid, memurnikan tauhid hanya untuk Allah Rabbul Alamin dalam ibadah. Dan bahwasanya tidak boleh syirik dengan selainnya bersama Allah SWT di dalam perbuatan Allah, di dalam baik di dalam lafaz la fi syirki bi fil afal, ataupun di dalam perbuatan Allah SWT atau perbuatan kita seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan yang lain. Maka di antara hal yang perlu kita pahami juga ikhwatul iman, bahwa ketika Ramadan kita lihat, atau ketika Eid hari raya, sering kita lihat ada namanya sungkem, sujud rukuk kepada selain Allah SWT. Kalau mereka itu bangkit dari solat, maka ketika ingin melewati sop-sop kaum muslimin yang lain, maka dia adalah bongkok. Maka ini semua adalah sesuatu yang harus dipelajari, bahwa itu tidak boleh bongkok kepada selain Allah SWT. Maka bongkok yang merupakan kayak rukuk itu adalah milik Allah SWT, termasuk sujud, termasuk bentuk-bentuk ibadah. Kemudian tawaf di selain Ka'bah, tawaf di kuburan pemainnya, tawaf di kuburan Rasul, berapa banyak mereka ini? Ini adalah syirik yang di ini. Kemudian menyembelih mencukur rambut dalam rangka ibadah dan takhasyu', yakni kepada selain Allah SWT. Maka ini tidak boleh semua, kecuali karena dalam rangka haji dan umrah, untuk tahalul dari haji dan umrah. Dan juga tidak boleh mencium selain daripada yakni Hajar Aswad. Ikhwatul iman rahimakumullah, juga tidak boleh menurut pelajaran tauhid adalah takbilul qubur, mencium kuburan, istilam memegangnya dan sujud padanya, sebagaimana kita lakukan untuk yakni Hajar Aswad. Kita menciumnya, kita yakni memegangnya, menyentuhnya dan seterusnya, tapi kita tidak boleh sujud kepada Hajar Aswad. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang mengambil ittakhadhal qubur anbiya was-salihin masajida yusalli fiha. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang mengambil kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid-masjid yang dia salat padanya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur, yani jangan kalian salat ke kuburan, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat salat, itu dengan cara kita ibadah di padanya, di sampingnya, ataupun kita yakni membangunkan masjid padanya. Maka itu semua adalah sesuatu yang dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat pada hari ini banyaknya masjid-masjid yang di situ itu banyak kuburan. Fakaifa, dua-duanya tidak boleh. Baik kuburan itu di depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Apalagi di dalamnya, apalagi dari kiblat. Fala haula wala quwata illa billah. Terdapat banyak di sini larangan-larangan. Di dalam hadis yang lain, hadis ini karena yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibn Hibban radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawaratil qubur wal muttakhidin al masajid was suruj. Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur, dan mereka-mereka yang mengambil masjid sebagai yakni menjadikan masjid di atasnya, was suruj, dan lampu-lampu. Maka kuburan tidak boleh dilampu-lampui, dibuat kuburan padanya, dibuat masjid padanya, dibuat macam-macam. Maka itulah awal penyembahan kepada selain Allah, ketundukan kepada selain Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan, dalam mendatangkan kebaikan dan bahaya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Sa'ad, dari Atha secara mursal, dan juga Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW bersabda, "Ashaddu ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Kemurkaan Allah yang paling besar kepada kaum yang mereka menjadikan kubur-kuburan nabi mereka, kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi Asy-Syaikh Alim Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tahdhidus Sajid min ittikhadh al-maqabir masajid, bahwa makna mengambil kuburan sebagai masjid itu artinya apa? Imma dengan menjadikan di kuburan itu ibadah, membuat aktivitas di kuburan, itu sudah menjadikannya itu sebagai masjid. Biarpun tidak membangun bangunan di situ. Itu kalau kita sudah ibadah di situ, maka telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna kedua kata Syekh rahimahullah adalah membangun masjid padanya, biarpun kita tidak sholat di situ. Itu dua-duanya terlaknat dengan lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kecintaan, ketergantungan hati itu hanya kepada Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum," sesungguhnya di antara orang-orang yang sebelum kalian, "kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salih," apabila mati di antara mereka ini ada orang saleh yang mati di antara mereka, "banau ala qabrihi masjida," mereka membangun kuburan di atas masjidnya. Mereka membangun masjid di atas kuburnya. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat foto dan gambar-gambarnya di bangunan tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk manusia, makhluk di sisi Allah. Nah, ini kita lihat banyak, yakni bahwa intinya yang ingin kita sampaikan, di mana seluruh penghambaan, bernazar, meminta doa, yakni mengharapkan dan takut dan seterusnya hanyalah milik Allah SWT. Tidak boleh kepada orang-orang soleh, para nabi, orang soleh, orang syahid dan yang lain. Kalau itu sudah enggak boleh, kepada para malaikat enggak boleh, maka yang di bawah mereka jauh lebih tidak boleh lagi. Manusia di dalam berziarah kubur ada tiga tipe. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada tiga macam manusia dalam berziarah kubur. Tipe yang pertama adalah qaumun yazuruna al-mauta fayada'una lahum. Ada sebagian kaum, mereka menziarahi orang-orang mati, lalu mereka mendoakan mereka. Mendoakan, meminta agar Allah mengampunkan mereka. Wahadihi ziarah syariah, inilah yakni ziarah yang syariah, untuk mengamalkan sunnah, untuk mendoakan orang pakai baju muslim. Mereka tidak paham hakikat tauhid yang diajak Nabi SAW. Tidak paham tentang yakni kesahihan, yakni bagaimana Rasulullah memerangi orang musyrikin. Sama. Ini tidak bedanya dengan apa yang mereka lakukan. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW telah memelihara habis, menutup pintu rapat secara habis, yakni jawani bat tauhid, yakni sisi-sisi tauhid. Pintu-pintu tauhid telah ditutup rapat agar tidak masuk syirik. Yakni dengan penjagaan yang sangat ketat dari Nabi SAW sebagai bentuk realisasi daripada iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Sampai-sampai Nabi SAW melarang dari solat fi hadainil waqtain, yakni pada dua waktu, yakni karena dia adalah dari'ah, jalan menuju menyerupai orang Yahudi, orang yang menyembah matahari, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbenam dan terbit. Orang-orang Majusi, orang-orang yang menyembah matahari, mereka menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah, menyembah matahari pada waktu matahari terbit dan terbenam. Maka Rasulullah SAW untuk menutup pintu ini habis, yaitu dengan melarang kita sholat padanya. Namun hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih, apabila sholat yang sahih, berkata Syekh Musa Al-Nasr, hafizahullah, yakni pada waktu-waktu yang terlarang ini, yaitu pada matahari ketika matahari terbit dan terbenam, dan ketika matahari di kabid sama, di pertengahan bumi, di atas ubun-ubun, maka itu dilarang kita sholat padanya, dan juga dilarang kita menguburkan mayit kita. Kecuali apabila sholat tersebut zatu sabab, yang punya sebab, seperti bukan sholat sunnah mutlaqah, tapi ketika seperti tahiyatul masjid, rakaat wudu, khusuf doa-doa gerhana, maka itu dibolehkan. Maka itu yang paling sahih dari dua qaul yang disebutkan oleh Syekh Musa Al-Nasr hafizahullah taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menutup pintu rapat-rapat, yakni pintu tauhid, agar jangan masuk kesyirikan padanya, jangan terjebak kepada syirik, bahwa Nabi telah mencegah yakni min salatin ba'dal asri was subuh, setelah salat asar dan salat subuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hal itu yakni berkaitan tentang ada kaitan eratnya antara dua waktu tersebut dengan kaum musyrikin sujud kepada berhala mereka yaitu berupa matahari. Wa amma sujudu li ghairillah faqad qala alaihi wasallam, adapun sujud kepada yakni selain Allah, la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa Allah. Berkata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibn Hibban, Baihaqi dan yang lain dari jalan Abi Hurairah dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, jangan la yan bagi, tidak sepantasnya seorang sujud kepada orang lain, ini kepada seseorang yang lain kecuali kepada Allah. Kata Nabi SAW, lau kuntu amiran an yasjuda ahadan li ahadin la amartu zawjan tasli zawjiha. Kalau seandainya saya memerintahkan agar seseorang sujud kepada yang lain, maka niscaya akan, kalau boleh orang sujud kepada yang lain, niscaya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Maka ini semua Rasulullah SAW menunjukkan bahwa telah menutup pintu-pintu rapat tentang syirik, yakni syirik uluhiyah, apalagi lah syirik rububiyah. Maka, وَلَا يَنْبَغِي فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, kan adalah yadullah, tangan Allah, mereka berubah dengan rahmat Allah. Masih banyak lagi mereka tashabbuh dengan Yahud, yang mereka itu subhanallah merubah-rubah, yani menafikan perbuatan Allah SWT, menafikan. Ini semua adalah tidak tauhid yang khalis. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah karena waktu sudah habis. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, yani perkataan kalau ada di dalam hadis Nabi atau di dalam Al-Qur'an wa ma yanbaghi, tidak sepantasnya, itu menunjukkan pelarangan yang sangat keras. Nah, ini terakhir adalah di mana Allah SWT dalam surah Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahum asy'ara, kami tidaklah mengajari Muhammad itu adalah syair, wa ma yanbaghilah, dan tidak sepantasnya baginya. Nah, ini adalah kata-kata artinya pelarangan. Wa ma kana yanbaghilana an nattakhidha min dunika min awliya, dan tidak sepantasnya bagi kami mengambil selainmu sebagai wali-wali kami. Masih banyak lagi contoh-contoh syirik. Sujud kepada selain Allah tadi, ruku, tawaf kepada selain Allah, tawaf kepada selain Ka'bah. Jadi yang akan datang ini adalah masih insyaAllah masih banyak contoh-contoh kesyirikan yang harus kita hapus. Intinya adalah mafraqat turuq al-mihaq, pembeda antara seorang musyrik dengan seorang muwahhid, yaitu tauhid uluhiyah. Maka mereka seorang muwahhid, mereka tahu Allah Rabbul Alamin, mereka tahu Allah pencipta, pemelihara dan yang lain, maka mereka pun bertauhid kepada Allah saja, tunduk pada Allah saja, menundukkan ruh dan jasad mereka untuk Allah. Adapun mereka orang-orang kafir, orang musyrik, mereka kalaupun mereka beriman kepada Allah sebagai Tuhan apa Rabbul Alamin, Allah pencipta mereka, namun mereka menyembah selain Allah, tunduk kepada selain Allah, kepada sesama mereka dan yang lain, sujud kepada sesama mereka, maka ini semua adalah penghapus tauhid, ataupun sebagiannya adalah yakni perusak tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallama ala Nabi Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Hang, dimanapun Anda berada, pada sesi yang pertama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Elsi pada pembahasan kitab Tajrid Tauhidul Mufid yang disampaikan oleh beliau dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk kesyirikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kita akan bergabung pada sesi yang kedua bagi antum yang bergabung di line telepon serta di SMS online kami bagi antum yang ingin menanyakan dari pembahasan yang disampaikan oleh beliau barusan. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi yang berikut ini. Sahabat yang dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan dari kajian kita bersama Ustaz Adi Elsi mengenai pembahasan kitab Tajridut Tauhidul Mufid yang disampaikan oleh beliau secara live ke ruang dan antum. Dan langsung saja kita membuka sesi tanya-jawab ini melalui penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Kamso di perjalanan nih, Pak. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz Adil. Waalaikumsalam. Hayakallah Pak Kamso. Pak Kamso ya? Iya. Hayakallah Fandang. Saya tidak mengapa dan dia tidak satu pintu dan bukan bagian dari masjid lagi. Pamannya ada jalan dibuat di situ, pemisah jalan, gang dan yang lain, dinding, tembok. Maka itulah solusinya. Wallahu ta'ala besok atau dibongkar sekalian salah satunya sesuai dengan kaidah yang tadi. Dan itu pun tidak bisa kita paksa orang lain. Kita harus dakwahkan mereka sampai paham mereka seperti pemahaman kita. Kalau tidak, maka itu akan merubah kerusakannya lebih besar yang kita tidak boleh melakukannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Syukran barakallahu fik dan dengan jawaban Ustaz tadi kepada Bapak Kamso di jalan mewakili dari pertanyaan Ukhti Fia yang berada di Muka Kuning. Kita kembali menerima untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Iya, terputus kedua-duanya. Silakan kembali bergabung ke 468106 dan juga di 0778467106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Muslimah di Singapura. Di Singapuranya di mana? Di All Airport. Iya, silakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, kalau seseorang mengobati orang yang terkena sihir dengan bantuan jin Islam, apa itu termasuk syirik, Ustaz? Yeah. Itu aja Ustaz. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, wallahu ta'ala alam bissawab. Setahu saya tidak boleh kita, biarpun dia jin muslim, minta tolong kepada jin. Jadi, jin itu tidak akan memberikan sesuatu pelayanan kepada kita dengan gratis. Kecuali dia mengajak kita musyrik atau apa. Maka, yang boleh kita minta tolong untuk mengobati kita adalah manusia yang lain, bukan dengan jin. Dan dari mana kita tahu dia muslim atau tidak? Maka, yakni akrab ya ini. Kalaupun dia dikatakan jin muslim, tetap kita harus hindari saja. Karena pertama, gak tahu kita dia muslim atau enggak. Yang kedua, itu tadi. Kalau di akhir hayat kita, kita diberikan ini pelayanan dan seterusnya. Jangan-jangan masuk ke dalam firman Allah. Ya ma'asyaral jin, qad istakthartum minal ins. Wahai kumpulan jin. Ini hari kiamat nih. Allah memanggil jin, bangsa jin ketika dikumpulkan makhluk-makhluk, manusia, jin, dan seterusnya. Maka apa kata ini? Maka, qad istakthartum minal ins. Kalian telah berbanyak-banyak di dalam menyesatkan manusia. Maka, waqala awliya'uhum minal ins. Berkata wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Yakni, mereka mengatakan, kami telah sama-sama join in venture ketika di dunia, saling menguntungkan. Qala liyahum minal ins, Rabbana istamta'a ba'duna. Ya Allah, sebagian kami telah mengambil mut'ah, kesenangan saling memanfaatkan sebagian kami dengan kami sebagian atas sebagian yang lain. Jin mendapatkan manfaat dan manusia pun mendapatkan manfaat. Jin itu mendapatkan manfaat dengan bangga diri manusia berkhidmat padanya, dengan beli ini beli, potong ini potong, sampai kadang-kadang syirik. Saya tidak akan mau keluar kecuali kalian potong dulu kambing di sana. Dipotonglah karena jin ini. Maka itulah sudah syirik akbar, syirik besar. Menyembelih kepada selain Allah, kepada jin. Kata dia, silahkan saya mau keluar tapi tolong ini saya ini diantar dan orang ini ke kebun ini. Baru saya keluar di sana. Itu semuanya adalah kesyirikan. Maka orang yang tahu mana yang syirik, mana yang tidak, dari mana tahu, maka tetap kita mengatakan biarpun dia mengaku atas nama muslim, jangan. Masih banyak dokter yang muslim. Iya, punya keadilan. Sekarang juga bisa. Tanpa menunggu Imam Mahdi. Kalau ahli tauhid banyak, kesyirikan tidak, keadilan menyebar. Ya tentu. Coba uang-uang korupsi kalau dikembalikan tanpa harus di audit. Mereka yang tidak sholat jadi sholat. Mereka yang tidak mau zakat jadi berzakat. Wallahi, wallahi, khatal iman. Mungkin tidak kita dapatkan lagi orang miskin dari kaum muslimin. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, al-jasya, akibat daripada syirik inilah akhirnya dunia uang membengkak di tangan orang lain, enggak bisa dimanfaatkan. Enggak ada berkah, riba semerata-rata. Fala haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala alam akhi. Syukran san barakallahu fik. Kemudian dari SMS online kembali dari Bahrudin di Johor. Di kampung saya, Ustaz, ada adat kalau kita berjalan di depan orang tua, kita mesti membungkukkan badan, Ustaz. Bolehkah seperti ini? Iya. Ini telah kita, bismillahirrahmanirrahim, telah kita singgung tadi. Tidak boleh. Ada riwayat yang yani, kecerdikan para ulama, seorang yani, alim yang terkenal tidak mau membongkok kepada orang lain. Ahli tauhid. Lalu raja itu ada dia dekat dengan orang raja yang tahu dia bahwa orang ini enggak mau bongkok kepada orang lain. Lalu dibuatlah sebuah apa namanya walimah, undangan, termasuk ulama ini diundang. Lalu dia buat pintu, dia buat bahwa pintu mendekati dia itu ada ini pintu dia tutup separuh bagian atas. Sehingga kalau mau masuk itu harus bongkok. Ternyata Masya Allah orang alim ini begitu, yang lain pada bongkok masuk, masuk, masuk. Dan dia pun tertawa. Dan dilihatlah dari jauh dari dia orang alim yang akan datang. Dan dia pun sudah memperkirakan, wah ini akan bongkok dia ke saya ini. Begitu orang ulama itu masuk, dia kasih duburnya, dia masuk dengan duburnya, baru dia putar dirinya. Allahu Akbar. Itulah sejarah-sejarah dari ahli tauhid. Maka kita kalau mau melewati orang tua dan seterusnya, kita kasih isyarat, permisi Pak. Atau kita isyaratkan dengan tangan kita, menunjukkan kita permisi. Jangan bongkokkan badan. Membongkokkan badan, penghambaan dan penghinaan hanya untuk Allah SWT. Ruh kita juga lebih lagi kepada Allah SWT. Ruh tunduk kita kepada Allah SWT. Yang halal kata Allah itulah yang halal. Yang haram kata Allah itulah yang haram. Maka itulah salah satu sahabat yang mengatakan, saya lebih berhak sujud kepada Rasulullah. Begitu dia langsung sujud, dimarahi Rasulullah. Ketika salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah, merah muka Rasulullah, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah, katakan dengan kehendak Allah saja. Begitulah Nabi menutup rapat-rapat. Maka membongkok, rukuk, sujud semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kita akan kembali menerima penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Budi di perjalanan, Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ya, mau tanya ini, Ustaz. Saya pernah baca di Radio Salian, Ustaz, ya. Iya. Masalah puasa, Ustaz. Masalah puasa, kalau bisa masalah tauhid aja. Oh, afwan, Ustaz, ya. Iya, afwan. Ya, insyaallah nanti di Muslim First Channel aja nanti, ya. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan beralih ke SMS online kembali, Ustaz, dari Abu Asari di Tiban, Ustaz, sebelum kita akan terima. Ustaz, bolehkah kita mengamalkan salawat nariyah, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Salawat nariyah pun sudah sering kita terangkan di mana terkandung banyak di dalamnya kesyirikan. Yakni, Allahumma salli salatan kamilatan, ya Allah, berilah kesejahteraan, salat dan salam kepada Muhammad dengan sempurna. Salatan tunjina, yakni apa? Yakni tunjina an apa? Saya pun lupa hafa ininya. Yakni Allahumma salli salatan kamilatan tanhallu bihal uqad wa tanfarju bihil qurab, dan yang lain itu. Maka dengan Muhammad itu adalah yakni segala ikatan-ikatan terbuka dan segala yakni kesusahan-kesusahan yakni ada jalan keluarnya. Maka ini semua adalah wasilah-wasilah yang syirik kepada Allah SWT. Kalau seandainya dirubah hu-nya itu dengan biha, dengan salawat tersebut, yang salawat kan ibadah. Dengan beribadah kepada Allah, maka engkau lepaskanlah ini kesengsaraan kami, engkau lepaskan buhul-buhul. Maka itu sudah bagus. Maka kita rubah dengan Allahumma salli salatan kamilatan tanhallu bihal uqad wa tanfariju bihal qurab. Jangan bihi. Yakni, bahwa dengan berselawat kepada Rasulullah, dengan ibadah kepada Allah, maka itu tidak masalah. Itulah jalan keluar yang disebutkan para ulama. Adapun selawat nariyah begitu yang menyebar, maka itu adalah syirik yang harus kita hindari. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita akan menerima satu penelpon yang terakhir untuk menutup pertemuan kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana ibu? Dari Umi Asa di Tiban, Pak. Mohon dibesarkan ya suaranya ibu. Ya, halo. Iya, dengan Umi siapa? Umi Asa di Tiban. Iya, silakan. Ustaz, saya mau menanyakan tadi masalah salawat ya. Salawat nariah ya tadi. Pernah saya bertanya kepada teman saya, jadi mereka memang mempelajari ya untuk masalah salawat, katanya itu bukanlah suatu bid'ah atau kesyirikan ya. Terus beliau balik bertanya kepada saya, itu bagaimana salawat kita dalam salawat, apakah itu bid'ah? Saya dibilang begitu kan. Saya jawab, kalau salawat dalam salawat itu bukan salawat yang seperti kalian lakukan, saya bilang gitu kan. Itu adalah kita salat yang kita ini memang sudah ada tuntunannya. Tuntunannya, saya bilang itu. Tapi mereka menjawab, apa yang kita sebutkan boleh, silahkan lihat. Ini mana Ustaz buku yang di ini? Ini silahkan fotokopi, dipelajari, sampaikan kepada ahli ilmu yang lain. Jangan-jangan memang dia kita yang sesat dan seterusnya. Silahkan. Dan kita tentunya akan yakni nurahib, tetap lapang dada, tetap kita bukan kerja kita mengatakan semua bid'ah, tidak, banyak yang sunnah. Saudara kaum muslim kita anggap saudara kita, cuma kalau kita lihat ada yang salah kita sampaikan itu salah. Dan yang kita baca ini siapa ini? Ini adalah Imam Al-Maqrizi, ini adalah masya Allah. Buku-buku yang subhanallah, banyak buku-buku yang kita baca. Kalau kaum muslimin mau kita bacakan langsung bukunya Imam Syafi'i bisa, buku Imam Ahmad bisa. Cuma kebanyakan buku-buku para ulama itu besar-besar dan bahasanya itu bahasa yang begitu tinggi. Kita butuh pensyarahan dari para ulama yang sekarang ini. Beliau ini lahir pada tahun, coba bayangkan ini, tahun 800-an. Ini bukan main-main ini buku-buku ini. Maka kita pilih buku ini memang sudah, ya ini buku-buku tauhid yang ini kan para ulama. Dan ini sebelum lahir lagi Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh. Ini belum lahir lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka oleh karena itu kita nanti harus bersabar mendakwahi mereka. Ada buku-buku yang membahas tentang salawat nariyah, maka beli buku untuk hadiahkan buat mereka, taruh di masjid, di mana letak kesalahannya dan seterusnya. Karena mereka enggak tahu secara umum. Mereka ingin cinta sunnah, ingin cinta Nabi. Namun mereka lupa bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian cinta Allah, maka katakan kepada mereka kalian mengikutiku. Maka Allah menguji siapa saja yang mengaku cinta Allah harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Baik di dalam bersalawat, baik di dalam sholat, baik di dalam berzikir, baik di dalam tauhid, baik di dalam bergaul. Itu semuanya wajib merunut kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah dia baru Islam. Kalau masih ngikutin orang lain, tidak ada sunnahnya, tidak ini, maka ini masih belum dikatakan istislam li rabbil alamin. Belum dikatakan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, wa tadhallul lahu bi ta'ah, dan menghinakan diri kepada Allah dengan mentaatinya, dan bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada segala bentuk syirik kepada Allah dan pelaku-pelaku syirik. Itulah baru dikatakan muslim. Maka kita katakan hendaklah kita merevisi Islam kita. Apa hakikat Islam? Apa makna Islam? Baru kita bisa bertemu. Wallahu ta'ala alam. Sabarang dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita untuk edisi sore hari ini bersama Ustaz Adil Asy pada pembahasan kitab Tajridu Tauhidul Mufid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.